apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih jauh kamu. Meski katakan menjauh, aku persembahkan hidupku untukmu. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu.